Tuhan. Aku percayakan setiap janji firman. Sekalipun mungkin belum kelihatan, tapi aku percaya aku punya Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu berjalan di depan. Sampai kapan? Peace.